Mitra Bisnis, sebelum ini pakar sosial politik Hermawan Sulistyo telah menyebutkan, di negara-negara maju sistem pendidikannya benar-benar menuntun dan membimbing para siswa di sekolah setara pendidikan menengah atas di tanah air sesuai dengan minat serta bakat dan prestasi dari para siswa itu sendiri. Sehingga tidaklah mengherankan jika para siswa berprestasi di negara maju diberi kesempatan untuk mengikuti pembelajaran di tingkat perguruan tinggi sesuai bakat dan prestasinya meski belum menyelesaikan pendidikan strata menengahnya. Dan untuk melanjutkan bahasan atas fenomena ini segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Nah, Pak Hermawan, apakah sistem pendidikan di negara maju memang telah memfokuskan para siswanya sejak dini sesuai bakat serta minat dan prestasinya? Ya, nah, dan dia tahu sebelum lulus SMA pun dia akan kuliah di mana gitu dan ngambil apa. Di kita kan enggak anak yang sehebat apapun nilainya katakanlah jangan A lah, A++++ bintang 5 gitu. Untuk semua mata pelajaran SMA-nya, tetap aja di tes kok dia. Kalau 2 jam itu dia lagi galau, lagi diputusin ceweknya, gitu. Padahal ceweknya tes di ujian nasional, UN-nya tesnya di sebelahnya, terus ceweknya ini bego, gitu. Ceweknya nilainya pasti lebih tinggi dari si cowok ini. Kenapa 2 jam itu menafikan 12 tahun dia sekolah, gitu. Lantas, seandainya ujian nasional tetap berjalan tanpa menerapkan standar minimal kelulusan seperti yang Bapak usulkan, apakah hal itu juga mampu menjawab kebutuhan dunia usaha atas individu yang profesional serta siap kerja? Ya, jadi begini, kalau Apindo user mereka, ya kan dia bisa nilai. Oh, yang lampu, saya mau cari 5 pegawai. Ada 10 pelamar, 10-10-nya ini memenuhi syarat untuk jadi pegawai saya, tapi kebutuhan saya hanya 5. Oh iya boleh gitu kan, cara seleksinya apa? Saya pilih lihat nih yang track record sebelumnya, oh kayak begini, ini sama yang satu nilainya 4, yang satu nilainya 5, saya ambil yang 4 aja lah. Kenapa? Track record sebelumnya lebih meyakinkan gitu. Tapi kalau ada lulus tidak seperti UN sekarang ini, mereka kan nggak bisa daftar. Kalaupun dia daftar, ijazahnya paket C, udah langsung masuk tempat sampah. Jadi mutiara-mutiara yang bagus itu tempatnya itu tetap di lumpur, nggak pernah di leher yang cantik gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pasifem.